Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, pada kesempatan hari ini insyaallah kita masih membacakan hadis yang disebutkan oleh Nasir Asy'ari, Nasir As'adi rahimahullah, dari kitab Bahjah Qulubul Abrar. Itu hadis tentang al-jalisu wa atharuhu fil insan, teman dan pengaruhnya bagi seorang manusia. Teman dan pengaruhnya bagi seorang manusia. Iya. Jadi bahasanya ialah bimbingan Islam bagaimana seorang di dalam berteman, ya. Karena kita hidup tidak lepas dari yang namanya berhubungan dengan manusia. Dan di antara mereka ada yang disebut dengan sohbah, pertemanan, yakni berteman dengan seseorang. Maka dalam bab ini Islam menuntun, membimbing, mengarahkan agar kita di dalam berteman itu bisa mendapatkan kebaikannya. Karena yang namanya teman yang kita cintai karena Allah, itu akan menjadi sebab Allah Ta'ala mencintai kita. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas, awthaqa ural iman antuhibba fillah wa tabghadu fillah. Termasuk di antara awthaqa ural iman, ural iman, tali yang paling kuat, yang paling kokoh bagi seorang di dalam beriman, antuhibba lillah, antuhibba fillah, engkau mencintai seorang karena Allah. Watubghidha fillah, dan kamu benci juga karena Allah Ta'ala. Jadi, benci dan cinta kepada seseorang itu karena Allah Ta'ala. Karena dalam rangka mentaati Allah Ta'ala. Ya. Sehingga orang yang mampu menjadikan cinta dan bencinya itu dibangun di atas ketaatan kepada Allah, maka akan menjadi sebab semakin kokoh imannya. Sebagaimana pula ketika seorang mampu menjadikan teman sebagai orang yang dia cintai karena Allah, maka disebutkan dalam hadis Bukhari wa Muslim dalam hadis Sahihain dari Abu Hurairah, termasuk di antara sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 di antara orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di saat tidak ada naungan dari panasnya terik matahari, kecuali orang yang dinaungi oleh Allah Ta'ala. Di antara mereka, kata beliau, wa rajulan tahabba fillah ijtama'a ala dhalik wa tafarraqa 'alaih. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Demikianlah nilai al-mahabbah fillah, mencintai teman, mencintai seorang karena Allah. Ketika dia mentaati Allah, kita cintai. Ketika dia bermaksiat, kita membenci. Kebencian kita bukan karena dunia, ikhlas, ibadah, mentaati Allah Ta'ala. Maka ini akan menjadi sebab datangnya pertolongan di hari akhir nanti. Maka oleh karena itulah, para hadirin barakallahu fikum, pada hadis yang telah kita bahas dan belum selesai kalau tidak salah, itu hadis yang datang dari Abu Musa al-Ash'ari. Berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salih wassu' kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek itu seperti pembawa atau penjual minyak wangi dan tukang besi, pandai besi. Maka lihat penggambaran yang disebutkan oleh beliau, teman yang baik, fahamilul mis, seperti penjual minyak wangi. Apa fungsinya? Imma ayukhdiyaka, wa imma antabta'a minhu, wa imma antajida minhu rihatan thayyibah. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi, ada 3 keadaan. Yang pertama, bisa engkau mendapatkan darinya, dia memberikan, menghadiahkan. Atau yang kedua, engkau bisa membeli darinya. Atau yang ketiga, engkau cuman mendapatkan bau yang wangi saja. Tidak diberi, tidak dihadiahi, tidak di kita membeli, tapi dapat bau wanginya karena dekat dengan dia. Ini perumpamaan orang yang soleh, teman yang baik, teman yang soleh. Adapun teman yang su' itu seperti nafikhul kir, seperti pandai besi. Imma ayahriqa thiyabak, wa imma antajida minhu rihan khabisatan. Ada 2 kondisi yang semuanya jelek. Bisa jadi engkau terbakar pakaiannya, pakaian engkau terbakar karena dekat dengannya, atau kamu dapatkan darinya bau yang tidak sedap. Iya. 2 kondisi ini jelek. Mutafakun alaih. Maka barakallahu fikum. Dari hadis ini, naam, di dalam masalah memilih teman, maka seorang harus bisa Naam, memilih teman yang baik. Baik teman dalam beragama, baik teman dalam berkeluarga, maka dia harus pandai memilih. Berteman, memilih teman. Di dalam keluarga, memilih istri, maka Nabi pun mengatakan, tungkahul mar'ah li arba'. Wanita dipilih karena empat hal pilihan. Limaliha wali jamaliha wali nasabiha fadfar bijadijin. Dipilih bisa karena hartanya, kayanya. Atau karena cantiknya. Atau karena nasabnya. Tiga di antara orang yang kadang memilih. Tiga model tadi. Kadang-kadang cuma milih cantiknya saja, harta tidak dilihat. Kadang-kadang cuma lihat cantiknya saja, atau cuma lihat hartanya saja, atau nasabnya saja. Maka pilihan yang tepat, kata Nabi, fadfar bijadidin daribat yadak. Pilih wanita yang beragama. Kata Salih Semin, yang beragama maksudnya orang yang kuat agamanya, amalnya. Yang kedua, bagus akhlaknya. Kuat ilmunya, kuat bagus akhlaknya. Itulah wanita yang memiliki ad-din. Karena wanita yang memiliki ad-din akan membantu dirimu untuk taat kepada Allah. Ya. Beda dengan teman istri yang jelek, malah kadang gembosin suami untuk semangat beribadah. Mau ngaji digembosi kayak mau jadi ustaz. Gitu. Ini tidak mendukung kita. Tapi kalau wanita yang dikatakan oleh Nabi fadfar bijadidin, kuat agamanya, bagus akhlaknya. Ya, itulah wanita yang disuruh dipilih. Adapun harta, cantik, nasab itu adalah perkara yang mendukung saja. Ya. Selama dia punya agama kan baik dan itu pilihan yang tepat kata Nabi. Termasuk dalam memilih teman bergaul. Termasuk dalam memilih teman yang kita akan jadikan teman itu siapa. Ya. Makanya Nabi mengungkapkan dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam ungkapan yang gamblang, penjelasan yang nyata. Contoh yang jelas yaitu teman yang baik seperti penjual minyak wangi, teman yang jelek seperti tukang pandai besi. Nah, maka di sini Syekh Nasir As-Sa'di dalam syarahnya, di antara faedah teman, di antara manfaat teman yang soleh, ialah kata beliau di antaranya sebagaimana sudah disebutkan, wa innal insana majbulun 'alal iqtida bi sahibihi wa jalisihi. Sesungguhnya seorang itu akan terbentuk mencontoh temannya dan teman duduknya. Kenapa ini di antara pengaruh teman? Seorang itu akan terbentuk oleh dan akan mencontoh temannya, teman duduknya, termasuk gurunya. Gitu. Sehingga fattiba'u wal arwahu junudun mujannadah. Sehingga tabiat dan arwah itu seperti tentara-tentara yang berkumpul. Yakutu ba'duha ba'dan ilal khair au ilal diddih. Sebagiannya menuntun kepada kebaikan atau kejelekan. Jadi arwah itu ketemu dengan arwah yang cocok. Kalau jiwa yang baik, milih teman yang baik. Tapi kalau jiwa yang kotor, milih teman yang jelek. Begitu. Itu sudah jadi tabiatnya orang. Ini pentingnya memilih teman. Kalau kita orang soleh ya, milihlah teman orang-orang yang soleh. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Jangan malah minder. Kumpul dengan orang soleh, minder. Tapi kumpul dengan orang-orang yang bermaksiat, rasanya apa? Tenang-tenang saja. Lah ini namanya belum sesuai dengan rohnya. Kalau roh yang baik, junudun mujanada. Dia akan mencari yang sejiwa dengannya. Begitu. Barakallahu fikum. Jadi istilahnya, kata Ustadz Afif, kalau kuntul ya kumpulnya dengan kuntul gitu ya. Iya. Tahu kuntul, Bok? Kuntul itu. Itu. Jadi dia akan mencari yang sejenis dengannya gitu. Itu kalau kuntul yang sehat. Enggak mungkin kuntul kumpul sama burung hantu. Nanti diteradungin ya. Maka orang yang soleh pun demikian, dia akan berusaha berkumpul, bermajlis dengan orang-orang yang soleh. Barakallahu fikum. Wa aqallu ma tastafiduhu minal jalisi salih wa hiya faidatun la yustahanu biha. Dan faidah yang paling kecil. Itu tadi faidah yang besar. Dan di antara faidah yang paling kecilnya dari teman yang baik, yaitu la yustahanu biha antangkaffa bisababihi anisayiat wal ma'asi. Apa itu? Kamu akan terjaga dengan sebab-sebab orang yang soleh anisayiat wal ma'asi, dari kejelekan dan kemaksiatan. Iya. Dari kejelekan-kejelekan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena teman yang baik, teman yang jujur, ketika dia melihat temannya berbuat jelek, berbuat maksiat, karena cinta dan cemburunya, negur. Mbok aja kaya ngono. Dosa itu. Di SMS. Afwan, akhi, afwan, ukhti. Kayaknya itu tidak sesuai dengan syariat. Coba tanyakan kepada lebih alim dulu. Nah, cemburu temannya berbuat apa? Orang yang cinta biasanya cemburu apa enggak? Cemburu itu karena rasa cinta. Gitu. Kalau masih ada rasa cinta, muncul rasa cemburu. Kalau sudah tidak ada rasa cinta, biasanya cemburunya apa? Cemburunya apa? Hilang atau kadang berkurang. Jadi kecemburuan istri kita itu tanda dia cinta loh ya. Maka jangan sampai barakallahu fikum kecemburuan itu hilang dari seorang yang kita cintai. Sama ketika kita melihat teman kita berbuat suatu kedosa atau kejelekan, kita mencintainya, kita pun cemburu karena Allah, cemburu karena dia bermaksiat kepada Allah. Ini manfaat teman yang soleh. Tapi kalau teman yang jelek, malah sekalian yuk bareng-bareng saja. Nah itu teman yang jelek namanya. Di antara faidah berikutnya, riayatan li suhbati wa munafasati fil khair wa tarafu'an anisyar. Jadi dia menjaga dari kejelekan karena riayah, menjaga persahabatan. Dan juga faedah berikutnya, munafasatu fil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia akan mengajak berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini faedah penting. Karena kita memang disuruh berlomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itulah begitu besarnya janji Allah surga, maka berlomba-lombalah orang yang berlomba. Temannya sudah berhasil mengkhatamkan kitab Arba'in, hafal separohnya. Antum lihat, umahat yang sesibuk itu kok kober-kobernya menghafalin apa? Hadis Arba'in. Nah, tergugah kita. Itu teman yang baik. Bukan kemudian mengajaknya kepada berlomba-lomba dalam hal yang justru melalaikan dari belajar. Iya. Kebanyakan wanita itu, ya, ketika temannya berdandan baju yang baru, ada sesuatu yang menarik, dia kepengin. Gitu apa ya? Temannya sepatunya baru, kepengin. Sehingga apa? Berlomba-lomba. Seharusnya hal yang mubah seperti itu mungkin kita perlu pertimbangkan. Justru yang perlu kita berlomba-lomba itu dalam kebaikan, kata Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian dalam kebaikan-kebaikan. Nah, baik, itu teman yang baik mengajak berlomba dalam kebaikan. Nah, watarafu'an al-isyar, dan akan tarafu'an, mengangkat dari kejelekan. Kita berbuat jelek, dinasehati, maka itu teman yang baik. Yang berikutnya, di antara faidah teman yang saleh, wa ayyah fadhaka fi hadaratika wa maghibika. Dia akan menjagamu di saat kamu hadir dan di saat kamu tidak hadir. Dia akan menjaga dirimu dan menjaga di saat kamu hadir atau tidak hadir. Dia tidak hadir pun didoakan. Kemana ukhti tidak kelihatan ya ini ya. Sakit apa ya. Syafahullah kalau dia sakit. Ya teman yang soleh. Yang keluar adalah doa kebaikan. Ya. Dia pun hadir. Selalu yang keluar dari lisannya. Barakallahu fiik. Tasnya baru. Sepatunya baru. Bajunya baru. Didoakan. Namanya orang soleh. Iya. Didoakan. Barakallahu fiik. Iya. Itulah orang yang soleh. Beda dengan teman yang jelek. Kadang yang keluar ialah ucapan-ucapan yang justru barakallahu fikum tidak kita harapkan. Ya. Tapi orang soleh selalu menjaga kita. Di saat kita hadir, apalagi tidak hadir. Faidah berikutnya kata mu'alih. Wa antan fa'aka mahabbatuhu wa du'auhu fi hali hayatihi wa ba'da mamatik. Akan memberikan manfaat kepadamu. Apa itu manfaatnya? Mahabbatahu. Mencintainya. Kecintaannya dan doanya. Kecintaannya dan doanya. Fi hali hayatik. Baik di saat masih hidupmu. Atau setelah matimu. InsyaAllah. Ini teman yang baik. Dia itu memberikan manfaat di dalam kecintaannya, di dalam doanya. Ini yang lebih penting. Doanya orang yang gaib itu mustajabah. Doaul gaib mustajabah. Doanya orang yang tidak terlihat mendoakan kepada kita itu mustajabah. Masya Allah. Teman yang saleh selalu yang ada ialah doa-doa kebaikan. Barakallahu fikum. Iya. Maka kalau teman yang baik mendoakan kebaikan setelah kita tidak ada. Walladina ja'u min ba'dihim. Apa ayatnya? Walladina ja'u min ba'dihim yaqulun. Rabbana ighfir lana. Wali ikhwanina. Alladina sabakuna bil iman. Dan orang yang datang setelah mereka. Setelah orang soleh itu meninggal. Datang orang yang soleh berikutnya. Ya. Yaqulun, mereka pun berdoa. Apa doanya orang soleh? Rabbana ighfir lana, ampunilah kami. Wali ikhwanina, dan saudara kami. Alladzina sabakuna bil iman, yang sudah mendahului kami dengan keimanan. Wala taja'al fi qulubina hillan lilladzina amanu. Waghfir lana. Dan jangan jadikan di hati kami itu hil, dendam, dengkel, ya, kepada saudara-saudara kami. Itulah orang mukmin, orang yang saleh. Mereka memberikan faedah besar dengan doa-doanya. Apa itu doanya? Dimohonkan ampun. Ya, beda dengan teman yang jelek, isinya sumpah, laknat kadang, makian kadang, kadang keluar kalimat kotornya, ya, karena tidak paham bahwasanya ucapan itu ditimbang oleh Allah. Tapi teman yang baik yang keluar ialah kebaikan dan doa. Naam. Dan di antara berikutnya. Wa yudafi'a anka bisababi ittisalihi bika wa mahabbatahu lak. Faedah berikutnya, wa yudafi'a anka, dia akan membelamu. Teman yang soleh akan selalu membela dirimu. Ya. Bisababi ittisalihi bik, karena sebab hubunganmu dengannya dan kecintaannya kepadamu. Dia akan membela karena sebab hubungan dan kecintaan kepadamu. Ya. Jadi kalau kita ingin dibela, ya, maka yang sebaik-baik pembela kita orang bertakwa. Disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwan illal mut. Taqin. Dalam surat Az-Zukhruf 67 Allah berfirman, Al-akhillau. Al-akhilla, teman-teman dekat, teman yang akrab, teman yang mereka dulu itu membela kita. Yauma idin, nanti pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adwa. Satu sama lain saling memusuhi. Wah, dulu di dunia sampai setempel darah. Ya, siap bela kamu. Setempel darah. Tapi nanti di hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu'a. Satu sama lain saling bermusuhan. Masya Allah. Illal muttaqin. Nah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itulah berteman setia di atas takwa Allah. Ini yang langgeng. Kalau hubungan teman hanya karena hubungan dunia, kadang tidak langgeng ya. Di dunia saja kadang sudah bikin tukaran. Ya? Iya. Rebutan suara. Sikut-sikutan. Rebutan apalagi? Kursi, sikut-sikutan. Teman sendiri. Makanya kata istilah teman dalam politik itu tidak langgeng. Sekarang bisa jadi teman, besok jadi lawan. Sekarang jadi lawan, besok jadi kawan. Nah, begitulah. Karena bukan karena takwa. Tapi kalau kita dibangun di atas takwa, cinta karena mentaati Allah, benci karena maksiat kepada Allah, maka ini yang langgeng sampai hari kiamat. Kita akan punya pembela. Siapa pembela kita? Teman-teman yang bertakwa. Iya. Barakallahu fikum. Itulah orang yang bertakwa yang akan menjadi pembela. Nah. Lalu kata beliau, wa tilka umurun la tubashir anta mudafa'atiha kama annahu qad yasiluka bi ashasi a'malika wa a'maliyan fa'uka ittisaluhu ittisaluka bihim. Kesimpulannya, wa fawaidu li ashabis salihin la tu'addu wa la tuhsa. Bahwa faidah teman yang soleh itu tidak terhitung, tidak terbilang berapa jumlahnya. Wa hasbal mar'i ayya'tabira biqarinihi. Nah, ini yang jelas faidahnya sangat banyak. Kata sih, kalau dihitung sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya berapa. Tapi itulah diantara faidah teman yang soleh. Selanjutnya, diantara perkara yang penting dalam berteman kata mu'alif, wahas hasbul mar'i ayyutabara biqarinihi. Ini diantara pentingnya memilih teman yang baik. Kenapa? Karena seseorang sesuai dengan temannya. Wa ayyakuna ala dini khalilihi. Dan teman itu, seorang itu sesuai dengan khalilnya, teman dekatnya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih. Falyandur ahadukum man yukhalil." Al-mar'u seorang 'ala dini khalilih, tergantung atas agama temannya. Ya. Falyandur ahadukum, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat. Melihat, meneliti, apalagi mencermati. Man yukhalil, siapa yang akan dia jadikan apa? Teman. Hadis riwayat Abu Dawud di dalam sunannya, Tirmidzi di dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Al-Ahadis As-Sahihah dan dalam kitab Miskalutul Masabih. Jadi hadis ini anjuran seorang untuk berhati-hati memilih teman. Karena baiknya seorang itu dilihat dari memilih teman. Orang itu akan diketahui kecerdasannya dari cara memilih teman. Maka ada istilah salah gaul. Tahu salah gaul? Salah milih pergaulan. Jadi termasuk di antara hal yang sangat penting yang menentukan keselamatan agama kita ialah proses memilih teman. Maka hendaklah dia memilih orang-orang yang benar-benar selamat agamanya, orang yang akan dijadikan teman. Maka di sana ada beberapa penjelasan kemarin dulu. Enam, siapa orang yang akan kita pilih jadi teman? Ya tahu kemarin dulu sudah apa ya? Masih ingat atau belum? Masih ingat ada berapa orang yang kita pantas dijadikan sebagai teman? Dan apa saja syaratnya? Kan kemarin sudah apa ya? Apa saja? Apa saja kemarin? Nah, yang jelas kemarin dulu kita bahas, dilihat orang yang akan kita pilih. Nah, jangan sampai yang dipilih pelaku mubtadi, karena mubtadi akan mengajak kepada bid'ahnya. Ya, dipilih orang yang selamat agamanya. Iya. Baik. Jadi kata beliau, seorang tergantung dengan temannya dalam memilih dalam agamanya, itu tergantung dengan temannya. Kalau mau belajar, dilihat siapa yang akan dijadikan, diambil ilmunya, pilih. Jangan yang penting duduk dengerin ceramah. Nanti kalau salah memilih orang yang diambil ilmunya, akan salah pemahamannya. Maka ahlus sunnah dibimbing untuk memilih orang yang akan diambil ilmunya pun dia orang yang jelas terbimbing di atas sunnah. Ya. Orang yang benar-benar jujur, sungguh-sungguh membela sunnah. Ya, sehingga kita akan selamat dalam mengambil agama. Sebagaimana kata Ibnu Sirin, kana nas la yas'alunal isnad falamma waqa'atil fitnah, karena dulu mereka tidak bertanya tentang sanad, namun setelah muncul bid'ah maka mereka pun menanyakan sanad riwayat ilmu yang dibawakan. Sama sekarang banyak fitnah hizbiyah, sururiyah, berbagai macam kelompok yang menyimpang. Antum harus peka. Ketika duduk, coba lihat dulu cara duduknya, cara menyampaikannya, cara isi materinya. Kayak apa? Apakah nampak padanya tanda-tanda ahlus sunnah? Zahiran wa batina. Terus jeli. Lihat temannya, siapa dia? Oh, dia bertemannya dengan ahlul bid'ah. Nah, maka orang itu bisa dihukumi dari apanya? Temannya. Maka kita harus berhati-hati. Misalnya dia kalau ngisi di televisi roja, radio roja, yang di situ pergaulannya macam-macam. Ada yang pemahamannya khawarij, ada yang pemahamannya murjiah, bahkan ada yang pemahamannya ikhwani, campur blaur jadi satu. Nah, ada orang yang ngaku saya juga ahlu sunnah, ini jenggoten. Jenggot tidak jamin. Wong artis juga ada yang jenggotan. Tidak jamin. Maka yang dilihat ialah prinsip-prinsip sunnah Islam yang dipahami oleh salaf. Antum jangan tertipu. Ya. Karena itu kita harus berhati-hati. Dari temannya saja kita sudah baca. Kadang bukan dari temannya, dari cara bicaranya. Wah, ini pemikiran ikhwani, ini pemikiran tablighi. Ini ketahuan. Maka antum harus jeli dalam memilih teman. Jangan sampai salah gaul. Kalau anak muda salah gaul, akhirnya ikut rusak ya, salah pergaulan. Jangan dikira kita dalam sebagai orang tua juga kalau salah gaul juga bisa apa? Rusak. Jangan menyalahkan anak muda dok. Kita orang tua juga kalau salah gaul bisa rusak. Nah, itu diantara faedah teman yang baik. Bahkan seorang sangat ditentukan dari temannya, qorinnya, khalilnya. Wa amma musahabatul asrar. Nah, sekarang Syekh akan menyebutkan teman yang jelek dan bahayanya. Wa amma musahabatul asrar. Adapun berteman dengan orang-orang yang jelek. Bukan jelek rupanya ya. Jelek akidahnya, jelek manhajnya, jelek akhlaknya. Fa innaha bididdi jami'i madzakarna. Kejelekannya apa? Kejelekannya ialah muncul lawan seluruh yang kita sebutkan. Tadi kan telah disebutkan faedahnya, teman yang baik. Akan muncul lawannya. Kalau teman yang baik kemarin apa? Bisa jadi contoh yang baik. Kalau teman yang jelek, jadi nyontoi yang jelek kan gitu. Yang kedua kemarin tadi disebutkan, dia akan menghalang teman yang baik, menghalangi kita berbuat jelek. Berarti teman yang jelek mendukung berbuat jelek. Didukung malah, malah disemangati. Terus saja, terus gitu. Kalau teman yang baik itu akan mengajak berlomba-lomba dalam kebaikan, berarti teman yang jelek mengajak berlomba-lomba dalam kejelekan. Kalau teman yang baik menjaga kita di saat kita hadir atau tidak hadir, kita dijaga kehormatannya, hartanya, ya, dijaga. Berarti teman yang jelek dia akan memberikan kejelekan, tidak menjaga kita, baik di saat kita hadir atau tidak hadir. Ya, teman yang baik mendoakan kita, berarti teman yang jelek mendoakan kejelekan. Ya, bukan ucapan kebaikan, ucapannya doa-doa jelek. Kesimpulannya, kata mu'alif, wahum madarratun min jami'il wujuh. Mereka teman-teman yang jelek membahayakan dari seluruh sisi. Alaman sahabahum, bagi orang yang bergaul dengan mereka. Dari segala sisi menimbulkan kejelekan. Wasyarrun alaman khalatahum, dan kejelekan bagi orang yang mukhalatah, bercampur dengan mereka. Semakin sering bercampur dengan mereka, semakin banyak kejelekan yang kita dapat. Begitu diantara pengaruh teman yang jelek. Fakam halaka bisababihim aqwamun. Berapa banyak kaum itu rusak karena teman-teman yang jelek. Siapa contohnya? Kemarin, teman yang jelek dikisahkan pamannya Nabi. Gitu? Di saat sedang sakaratul maut. Ya? Di situ Nabi SAW menawarkan kalimat La ilaha illallah, saya akan bela di hadapan Allah. Ternyata pak saudara atau teman yang ada di kanan kirinya membisikkan, atarghabu an millati abata Abdul Muthalib? Apakah kamu sudah tidak suka dengan agama nenek moyang kita Abdul Muthalib? Akhirnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam milih mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Faidahnya di situ kata ulama, bahayanya teman yang jelek. Di saat sakaratul maut, penghujung amal baik kita ditentukan di saat sakaratul maut, malah dia mengajak kita masuk neraka. Masya Allah. Ini bahaya. Teman yang jelek bukan membimbing kita ke surga, justru yang muncul ialah kejahatan dan kejelekan. Waqam qadu ashabahum ilal mahalik. Berapa banyak teman yang jelek telah menuntun orang yang bergaul dengannya kepada kebinasaan. Min haitsu yas'urun, baik dengan cara yang dia sadari, wa min haitsu la yas'urun, atau dengan cara yang dia tidak sadari. Tahu-tahu sudah terjatuh. Cuman ikut-ikutan teman. Cuman ikut-ikutan saja. Begitu di akhir permasalahan, ternyata dia ikut diciduk. Jadi korban. Teman yang jelek. Walihada kana min a'zami ni'amillah 'alal 'abdi al-mu'mini ayuwaffiqahu lisuhbatil akhyar. Oleh karena itulah, lihat kata Syekh, di antara seagung-agungnya nikmat Allah. Apa di antara a'zam ni'amillah, seagung-agungnya nikmat-nikmat Allah atas hamba mukmin, ayuwaffiqahu, diberikan taufik lisuhbatil akhyar, berteman dengan orang baik-baik. Jadi nikmat apa bukan? Dapat istri solihah. Nikmat apa bukan? Nikmat. Disyukuri. Iya, disyukuri. Dijaga. Karena itu nikmat. Termasuk nikmat yang sangat besar juga diberikan taufik bisa memilih teman yang baik. Bergaul dengan orang baik gak canggung. Kan kadang ada orang, kalau kumpul dengan orang yang baik-baik malah canggung. Ya, pakai wuh, saya belum punya jenggot. Itu bukan seragam berteman. Kalau Anda punya jenggot tinggal dipelihara, perintah Nabi, afu liha. Kalau memang tidak punya jenggot, memang dia laki-laki tidak punya bulu jenggot, ya jangan canggung. Wah, itu bukan seragam kita. Ya, kadang lah saya tidak mau bergaul dengan orang berjenggot lah, saya tidak punya jenggot. Kalau memang tidak tumbuh, bukan syarat bergaul dengan orang soleh. Harus punya apa? Jenggot, tidak perlu beli jenggot. Wah, ini orang berjenggot kabeh, saya mau bergaul kok canggung ya, tidak punya jenggot. Tidak perlu, karena itu bukan kewajiban berjenggot, kewajibannya memelihara kalau ada. Tapi kan kadang canggung ya. Waduh, saya belum punya baju seragam kayak jenengan. Ini bukan seragam, tapi cuman menghidupkan cara berpakaian yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum diberikan taufik mau bergaul dengan mereka, nikmat yang paling agung. Kata Syekh, min a'dami ni'amillah, di antara nikmat yang paling agung. Berarti sebaliknya. Wa min uqubatihi, lihat, li 'abdihi ayabtaliyahu bisuhbatil asrar. Dan termasuk uqubah. Apa uqubah? Siksa dari Allah di dunia. Kepada seorang hamba diberikan ujian. Apa ujiannya? Dengan teman-teman yang jelek. Itu bala itu. Dia pinjam uang. Pinjam uangnya. Atau pak ya. Pinjam uangnya. Seminggu ya. Ya, seminggu. Sudah seminggu. Tanggal 9 katanya. Jam 9. Tepat jam 9, tanggal 9 pokoknya. Sudah jam 9, tanggal 9. Awal bulan tidak juga SMS datang. Orangnya tidak juga datang. Di SMS malah ganti nomor. Wah, bingung dia. Oh, mungkin bulan depan. Bulan depan, bulan depan. Sampai 9 tahun. Tidak ada beritanya. Barakallahu fikum. Dia merugikan dunia. Yang lebih merugikan lagi, merugikan sisi apa? Akhirat. Tapi kalau orang mukmin yang saleh, masya Allah, afwan ya, aduh, saya sudah tanggal 9, belum bisa ini. Afwan, jiddan, jiddan, jiddan, 3 kali. Ya. Ya? Saya berdoa mudah-mudahan ada kemudahan nanti. Dia sudah minta maaf dulu. Sebelum kita menuntut, dia minta maaf. Ini orang soleh, selalu mengedepankan, menjaga hubungan baik dengan orang yang soleh. Karena itulah nikmat yang sangat besar. Tapi kalau orang diuji dengan teman yang jelek, masya Allah, ujian silih berganti. Ya, menguji dari sisi pergaulannya, sisi kadang akhiratnya juga bukan mengajak kepada ketaatan. Intinya, ujian yang sangat termasuk dari ukubah, kepada hamba diberikan pilihan teman-teman yang jelek. Selanjutnya, di sini akan disebutkan lagi tentang teman yang baik. Wasuhbatul akhyaru, wasuhbatul akhyari tuwasilul abdu ila a'la iliyin. Wasuhbatu asrari tuwasiluhu ila asfala safilin. Teman-teman, bergaul dengan teman-teman yang baik menghantarkan seorang hamba ila a'la iliyin, ke tempat yang sangat tinggi. Ya, ke tempat yang sangat tinggi. Seperti Abu Bakar Siddiq. Ya, itu adalah suhbahnya siapa? Suhbahnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam sangat senang dengan temannya ini. Suhbah. Sampai Nabi mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, laukuntu ittakhadu khalila. Kalau saya boleh menjadikan khalil. Khalil itu teman yang sangat dekat. Latakhadu Abu Bakrin khalila. Ini saya yang dijadikan khalil oleh saya Abu Bakar. Tetapi dia cuma suhbah. Apa itu suhbah? Teman saja. Khalilnya Allah. Artinya, karena Abu Bakar As-Siddiq berteman dengan orang yang soleh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun banyak mendapatkan faidah. Dan dia pun mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Apa itu? Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar itu di mana? Di surga. Masya Allah. Iya. Maka berteman orang yang soleh bisa menghantarkan ke a'la iliyin, tempat yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Tetapi teman yang jelek menghantarkan ke tempat yang paling rendah. Ke tempat yang paling rendah. Lihatlah Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Apabila kamu melihat orang-orang yang mereka sedang membicarakan ayat-ayat Allah, mengolok-olok ayat Allah, fa'arid anhum, berpaling kamu. Sehingga berbicara dengan pembicaraan yang lain. Fa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil dzalimin. Maka jangan sampai syaitan itu melupakan dirimu. Ya? Jangan sampai kamu duduk-duduk bersama mereka setelah datangnya peringatan Allah bersama kaum orang-orang yang zalim. Jadi ini pengaruh teman yang jelek. Ketika duduk-duduk mengolok-olok ayat Allah, ya, mengolok-olok sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya apa? kita digolongkan bersama orang yang zalim. Bersama orang yang zalim. Lihatlah putranya Nabi Nuh. Ya? Disuruh naik kapal. Berteman, bergaul, berkelompok bersama orang yang soleh. Tapi dia milih bergabung dengan orang yang kafir. Maka ketika Nuh teriak memanggil putranya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Lihat. Wahai anakku, naik ke kapal bersama kami, orang-orang yang soleh. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu bareng-bareng bersama orang yang kafir. Jangan milih teman-teman kafir itu. Akibatnya apa? Ikut ditenggelamkan oleh Allah bareng-bareng bersama orang yang kafir. Nah, kalau kita memilih bergaul dengan ahlul bid'ah, mbok ikut tenggelam ke dalam bid'ahnya. Na'udzubillah. Kalau kita ahlus sunnah ya, kita berusaha menjaga dari teman yang mengajak kepada kejelekan tadi. Wasubatul ahyar tujibu lahul ulumu annafi'a wal akhlaqul fadila wal a'malu salihah. Di antara teman yang baik, berteman dengan orang yang baik mewajibkan baginya ilmu yang bermanfaat. Dia akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Wal akhlaqul fadilah, akhlak yang mulia. Dan amal-amal solehah. Tiga poin penting itu. Berteman dengan orang yang baik, dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan amal soleh. Wasuhbatul asrar tuharrimuhu dalika ajma'. Berteman dengan orang jelek terhalangi dari itu semua. Ya. Terhalangi dari ilmu yang bermanfaat, terhalangi dari akhlak yang mulia, terhalangi dari amal yang soleh. Lihatlah dalam surat Al-Furqan 27-29. Kisah bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tidak mau berteman memilih orang yang soleh. Yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu orang yang berbuat zalim itu menggigit jari-jarinya. Ya, menggigit jarinya. Tanda apa orang gigit jari? Apa tanda orang gigit jari? Menyesal, gigit jari. Sambil bengong ya. Ya. Ya laitani, aduhai seandainya aku jadikan bersama Rasul jalan. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya aku dulu di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai khalil, teman dekatnya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh khalil saya ini telah menyesatkan diriku dari mengingat peringatan Allah setelah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Adalah setan itu menghinakan kepada manusia. Ini dalam surat Al-Furqan 27-29. Penyesalan orang-orang yang mereka di dunia tidak memilih jalannya Rasul. Tidak memilih jalannya orang-orang yang berjalan bersama Rasul. Yang dia pilih justru si fulan dan si alan. Wah, saya sudah kadung cinta sama si fulan. Dia guru besar saya. Dari nol besar sampai saya jadi orang kayak gini, dia yang membimbing saya. Mau apa kalau dia menyimpang? Kalau misalnya Anda dapatkan orang yang katanya alim luar biasa. Banyak orang yang menyanjung-nyanjung Ustaz Zulkarnain. Wah, gini. Sehingga ketika ada tahzir para ulama, Syekh Rabi', wah, saya berat meninggalkannya. Kalau memang Syekh Rabi menyuruh kita untuk meninggalkannya, walaupun mungkin dia banyak memberikan faedah ilmu kepada kita, kalau ulama menyuruh tinggalkan, tinggalkan. Karena itu akan menyelamatkan diri kita. Apalagi yang menasehati kita imam. Ya? Jangan sampai nanti seorang ketika keluar dari jalannya Rasul menyesal. Seperti dalam ayat ini. Aduhai seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai khalil saya. Dia jadikan teman dekatnya. Ya? Ternyata dia telah menghalang-halangi dari mengingat peringatan Allah Ta'ala. Akhirnya dia barakallahu fikum menyesal karena sebab tidak bisa memilih teman yang baik. Demikianlah penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah tentang memilih teman yang baik dan menjaga teman dari teman yang jelek. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.